saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Baik, saudaraku seiman, saya ingin mengundang saudaraku sekalian untuk dibuka mushafnya. Coba kita lihat surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas pada ayat yang ke-77. Nah, ada potongan ayat di dalam ayat 77 itu. Ini menarik sekali kalau kita pahami dalam gugusan ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bersama bagaimana seharusnya kita membangun visi dan bagaimana posisi dunia. Kalau kita perhatikan, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata. Sampai di sini saja. Wabtaghi, dan carilah olehmu fima, dengan apa saja yang ataqallahu, yang Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang mesti dicari? Yang mesti dicari adalah ad-daral akhirata, yakni kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, kalau kita lihat nih, wabtaghi ini adalah kalimatnya, kalimat perintah nih, untuk mencari. Nah, apa yang harus dicari? Ternyata yang harus kita cari itu adalah ad-daral akhirah. Yang harus kita cari itu adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, mencari kebahagiaan di negeri akhirat itu dengan apa? Fima ataqallah, dengan apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi persepsinya, kalau kita punya mobil, mobil itu adalah anugerah dari Allah. Betul, sir. Ayo kita nyari kebahagiaan akhirat dengan mobil itu. Jangan oleh karena kita pengen punya mobil, maka kita menghancurkan kehidupan akhirat kita. Yeah. Ada gak kira-kira contoh begitu? Banyak, sir. Pengen punya mobil, korupsi, akhirnya hancur deh akhiratnya. Betul. Yang ada adalah mobil itu jadi alat. Alat untuk apa? Alat untuk menggapai kehidupan di akhirat. Kalau kemudian kita punya jabatan, ayo kita jadikan jabatan kita ini sebagai alat untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Kalau kita punya ilmu, kita punya harta, ayo kita jadikan harta kita ini sebagai alat untuk menggapai kehidupan di akhirat. Kebahagiaan kehidupan di akhirat. Begitu seharusnya orang yang beriman. Maka oleh karena itu, kalau tadi adalah contoh di luar, mungkin kita bisa lihat dari sejak ujung rambut kita ini sampai ujung kaki kita ini. Pertanyaan misalkan ya, sederhananya misalkan, apakah mata kita ini apakah lebih banyak kita pakai alat untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat, berarti di surga, atau sebaliknya akan mencelakakan kita ke neraka. Nah, itu persamaan. Kaki kita, tangan kita, nah, ini semua harus kita jadikan alat. Ini karena ini semuanya adalah fima ataqallah dalam akhirat. Mungkin ada pertanyaan, loh, kalau kemudian semuanya harus diarahkan ke akhirat, dunianya bagaimana? Iya, sir. Dunianya bagaimana? Kalau semua harus diarahkan kepada akhirat, betul. Dunianya bagaimana? Saudaraku seiman, orang bijak mengatakan, tanamlah padi, niscaya rumput bakal tumbuh. Tanam padi, rumput bakal tumbuh. Jangan nanam rumput, padi gak tumbuh, karena padi gak akan tumbuh. Orang itu kalau orientasinya itu akhirat, darul akhirah, kebahagiaan di negeri akhirat, Kebahagiaan di akhirat. Puncaknya adalah nanti di surga. Lebih puncaknya lagi kemudian Allah perkenankan kita untuk menyaksikan Allah dengan mata kepala kita. Kalau orientasi kita itu adalah kampung negeri akhirat, nanam padi, rumput bakal tumbuh. Dunia ini bakal ikut. Gitu. Karena dalam pandangan Islam, berorientasi ke negeri akhirat itu bukan berarti meninggalkan dunia. Sederhananya beginilah. Sejumlah para sahabat yang dikhabarkan oleh Rasulullah bakal masuk surga, yang diberikan berita gembira bakal masuk surga, itu kalau kita lihat di sana ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terus. Kaya, mantan menteri dalam kabinet Abu Jahal, penguasa. Umar bin Khattab, mantan menteri luar negeri dalam kabinet Abu Jahal, punya harta. Khalifah. Utsman melimpah harta kekayaannya. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, orang kaya. Jadi memang konsep Islam itu adalah konsep yang menjadikan dunia ini sawah ladang. Tempat menuainya nanti di akhirat. Akhirat. Dan juga Allah akan berikan karunia-Nya kebaikan itu di dunia sekarang ini juga. Jadi bukan sesuatu yang harus dikotomikan, diperhadapkan antara persoalan dunia dengan persoalan akhirat. Oleh karena itu, ayo kita cari surga di meja kantor kita itu. Dengan kejujuran, dengan tepat waktu, dengan amanah. Ayo kita cari surga dengan mobil kita itu. Ayo digunakan dengan cara yang baik. Ayo kita cari surga dengan harta kita itu. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita pakai untuk dana perjuangan. Kita berikan beasiswa bagi orang yang ingin menuntut ilmu. Kita berikan untuk fakir miskin dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu caranya. Dan pasti kalau kemudian kita berinfak, bahkan ini ada nasihat. Nasihat Rasulullah langsung tunjuk hidung kepada Bilal bin Rabah. Coba. Nasihat untuk berinfak, tapi yang ditunjuk hidung itu adalah Bilal bin Rabah. Iya. Padahal bin Rabah itu miskin. Iya. Kata Rasulullah, "Anfik ya Bilal, berinfaklah engkau wahai Bilal." Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala takhsha min dzil arsy iqlalan." Jangan engkau pernah merasa takut Allah tidak akan mengganti. Jadi kalau orang itu berorientasi pada akhirat, melaksanakan perintah Allah namanya berinfak, pasti Allah akan ganti. Dan itu kehidupan dunia kita juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, saudaraku seiman, memandang dunia yang seperti ini saya kira penting. Sehingga jangan hanya memotivasi anak-anak kita untuk apa namanya sukses studi, untuk berprestasi di tempat kerja, untuk berdaya guna, tetapi lepas dari orientasi negeri akhirat. Gitu. Karena orang menuntut ilmu, sukses dalam menuntut ilmu, sukses dalam bekerja, itu semuanya bagi orang yang beriman harus bagian dari orientasi kita untuk mempersiapkan diri menggapai kebahagiaan di negeri akhirat, dan insya Allah dunia pun kemudian juga akan bersama kita dapatkan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.